بسم الله الرحمن الرحيم. Terakhir ya, satu lagi. Tadi sudah terakhir sebetulnya. Bismillah. Semoga Allah muliakan Anda. Ini banyak ya, kalau banyak saya mesti lihat dulu ini dua lembar ini ya. Bismillah. Oh, ini Mas Buk. Fajar lagi. Ustaz, saya ingin bertanya tentang sholat dua rakaat sebelum subuh. Pengerjaan waktunya sebelum masuknya waktu subuh atau sudah waktu-waktu subuh. Maksud sholat sebelum subuh itu sebelum sholat fardu di waktu subuh dikerjakan. Jadi masuk sholat subuh, adzan ada waktunya. Atau Anda misalnya nggak dengar adzan, tapi waktu sudah masuk. Maka Anda tunaikan dulu sholatnya dua rakaat, itu yang disebut dengan dua rakaat sholat sunnah fajar. Maksudnya ketika fajar tiba, Anda sholat dulu dua rakaat di situ. Dalilnya disampaikan Nabi SAW, rakaat al-fajri khairu min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat yang ditunaikan di waktu fajar sebelum sholat fardu ditunaikan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jika sunnahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, bagaimana dengan fardunya? Itu luar biasa. Ya, jadi yang dimaksud bukan sebelum waktu subuh. Kalau waktu subuh belum tiba itu masih masuk waktu tahajud. Dalilnya di hadis Muslim, hadis 249 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. Salatul laili matna matna wa idza khasyya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Kalau Anda khawatir waktu fajar akan tiba, tiba fajar, cepat tutup dengan witir satu rakaat. Di fajar itu datang menutup kesempatan tahajud. Begitu fajar tiba, maka yang masuk salat fajar. Salat fajar itu adalah salat sunnah dua rakaat yang dikerjakan sebelum salat fardunya. Paham? Di waktu fajar ada dua salat. Satu salat sunnah dua rakaat, yang kedua salat fardu. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab.